berjalan di hutan cemara, langkahku terasa jalan setapak seperti garis wajahmu teduh dan kasih, makin dalam lagi ku dicekam kerinduan. Kabut putih melintas di jalanku, jarak pandangku dua langkah ke depan. Ada berkas cahaya menembus rimbun dedaunan, sanggupkah menerangi jalanku? Dan aku kapankah kiranya sampai di puncak sana. Aku kan bertanya siapa siapakah